رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Khani fidina azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali muhtasor terhib wa terhib, dan kita masih melanjutkan pembahasan sedekah. Anjuran untuk bersedekah. Terakhir hadis ke selesai bab at-targhib al-hasyi ala sedekah, sudah selesai, masuk bab baru. Baik. Naam, kita masuk at-targhib fi sadaqati sirr. Nah, ikhwan fiddin azani wa azzakumullah. Di dalam bab sebelumnya sudah kita lewati hadis-hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, anjuran untuk bersedekah. Sekecil apapun tidak boleh untuk meremehkan sedekah. Di hadis yang terakhir di situ, sampai pun bersedekah dengan kukunya kambing, ya mungkin kalau kita pikir gak ada manfaatnya, gak bisa untuk dinikmati, gak bisa untuk dimakan. Dan dibawakan beberapa riwayat-riwayat tentang keutamaan sedekah, ya. Apalagi kemudian orang-orang yang berpenghasilan minim, kemudian dia bersedekah, ya. Yang Rasulullah menyebutkan sabaqa dirham mi'ata alf dirham. Sedekah dengan satu dirham itu mengalahkan 100.000 dirham. Sedekah dari orang yang miskin, ya, yang dia hanya memiliki 2 dirham, separuh disedekahkan, 6 separuh untuk dirinya, mengalahkan sedekah orang yang kaya yang bersedekah dengan 100.000 dirham. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan hendaknya kita menjaga diri dari neraka walau bisikit tamrah, meskipun bersedekah dengan setengah korma. Sehingga betul-betul luar biasa keutamaan sedekah. Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, beliau membawakan riwayat mauquf dari Ibnu Mas'ud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Di situ disebutkan ada seorang rahib, ada seorang pendeta yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ibadahnya selama 60 tahun. Selama 60 tahun dia fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba datang seorang perempuan ke tempat ibadahnya. Dan terjadilah kemaksiatan di situ. Terjadi perzinahan antara rahib pendeta ini dengan sang perempuan selama 6 hari. Kemudian setelah itu larilah sang pendeta ini setelah berbuat maksiat selama 6 hari, berzina dengan seorang perempuan. Kemudian dia pun mendatangi sebuah masjid. Di dalam masjid disebutkan fa'awa fihi thalathan. Di dalam masjid itu terdapat 3 orang. La yat'amu fihi syai'an. Ada 3 orang yang tidak punya makanan di dalamnya. Ada orang miskin. 3 orang miskin di dalam masjid yang tidak memiliki makanan. Kemudian sang rahib yang telah berbuat maasi selama 6 hari itu membawa roti, kemudian dipetil-petil, dibagi-bagi, ya. Yang satu dikasihkan kepada yang sebelah kanannya separuh, yang sebelah kiri dikasih separuh. Roti yang dia miliki dibagi untuk orang ada di situ, dapat separuh, dapat separuh. Disebutkan itu faba'asallahu ilaihi malakal maut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malakal maut untuk menjemput rahib ini. Faqubidha ruhahu. Dicabutlah nyawa sang rahib ini. Kemudian fawadha'a atau fawudiat situna fi kiffatin, 60 tahun ibadah yang dia jalankan diletakkan dalam satu anak timbangan. Fawudiat situ fi kiffatin, 6 hari ketika dia berzina diletakkan dalam satu anak timbangan. Ini amalan kebaikannya, 60 tahun ibadah kepada Allah. Ini 6 hari dia berzina yang ditimbang. Farajahat ya'nisit. Ternyata lebih berat zina dia selama 6 hari. Zina yang dia jalankan selama 6 hari ini mengalahkan ibadah dia selama 60 tahun. Ibadah dia selama 60 tahun tidak ada apa-apanya dengan zina dia selama 6 hari. Timbangannya jomplang. Lebih berat kejelekannya padahal dia cuma 6 hari berzina. Berat dosanya. Ibadah 60 tahun kalah. Kemudian summa wudi ar-raghif. Kemudian roti, potongan roti yang dia sedekahkan kepada si miskin di masjid tadi diletakkan di tempat timbangan kebaikannya ibadah selama 60 tahun. Rajaharahi masjid. Ternyata sedekah yang separuh-separuh itu mengalahkan beratnya zina selama 6 hari. Ya, sedekah. Nah, di situ menunjukkan tidak boleh untuk meremehkan sedekah. Meskipun separuh roti. Nah, diberikan kepada orang membutuhkan ternyata mengalahkan di timbangan amal kebaikan. Mengalahkan zina selama 6 hari padahal 6 hari itu mengalahkan ibadah selama 60 tahun. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Maka tidak sepantasnya kemudian seseorang meremehkan sedekah. Begitu banyak keutamaan-keutamaan sedekah. Baik. Dan dalam bab berikutnya akan dibawakan dalil-dalil tentang sedekah itu sir, sembunyi-sembunyi. Ya, tidak terang-terangan. Naam. Abdul Hakim. Ya, Pak. Qala al-muallif rahimahullah at-targhib fi shadaqatis sir. Targhib, hasungan, anjuran sedekah sembunyi-sembunyi. Fihi padanya hadis Abi Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah. Fi sab'ah, tentang tujuh orang. Alladzina yudhilluhumullah, yang mereka itu mendapatkan naungan Allah. Fi dhilli arsyih, di naungan arsy-Nya Allah. Ketika di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan sedekat-dekatnya, ketika umat manusia kepanasan, mengeluarkan keringat, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang lebih tinggi lagi, satu dengan yang lainnya tidak sama. Ternyata ada tujuh golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan naungan dengan arsy-Nya Allah. Ya, bukan dinaungi Allah. Bukan dinaungi dengan zat-Nya Allah. Karena matahari di atas. Ya, dinaungi dengan arsy-Nya Allah. Dari tujuh itu, tujuh golongan itu, beliau rahimahullah Al-Hafidz Ibnu Hajar yang meringkas kitab Targhib wa Tarhib ini membawakan syahidnya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Fa akhfaha. Dia menyembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama simalu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya itu enggak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Muttafaqun alaih. Digambarkan oleh Rasulullah tangan kanan ketika berinfak, tangan kiri tidak tahu, saking dekatnya. Ya. Itu sebagai kiasan. Tidak ada orang pun yang mengetahui ketika dia bersedekah. Sedekatus sir. Nah. Dan ikhwani fiddin azani wa azzakumullah. Disebutkan oleh para ulama, sedekatus sir itu pada sedekah tatawu. Pada sedekah-sedekah yang sunnah. Adapun sedekah yang wajib, yakni zakat, itu terang-terangan. Zakat itu terang-terangan. Nah, sedekah tatawu itu afdolnya sir, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ada orang yang tahu. Bukan dipamerkan, bukan diviralkan. Sampai beliau gambarkan ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ini bukan dimaknai secara zahiriah. Kadang ada orang yang misalnya masukkan uang infak di celengan masjid itu, tangan kirinya disembunyikan. Biar tidak melihat tangan kanannya. Jadi bukan itu maknanya. Maksudnya betul-betul tidak ada orang yang tahu ketika dia bersedekah. Naam. Sedekah itu tatawu itu afdolnya sir karena akrab ilal ikhlas. Dia lebih dekat dengan keikhlasan. Wa ab'ad minar riya. Lebih jauh dari riaknya. Baik. Berbeda dengan orang-orang sekarang yang tangan kanannya berinfak, tangan kirinya megang kamera untuk memviralkan perbuatan dia. Ada kalanya pula sedekah tatawu itu afdolnya ditampakkan agar orang-orang menirunya. Lihat situasi dan kondisinya. Baik. Adapun zakat, maka dengan terang-terangan, pokoknya zakat fitrah itu dengan beras, mikul beras, bawa beras, terang-terangan, bukan dengan uang yang enggak ada orang tahu ketika dia berzakat. Dengan terang-terangan. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Hadis yang kita lewati tentang seorang yang berniat sedekah kemudian dia sedekah dan ternyata menerima sedekahnya itu pencuri, itu juga menunjukkan keutamaan sedekatus sir. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi, ya. Jangan sampai tahu, jangan sampai ada orang yang mengetahuinya. Bukan karena nominalnya sedikit, ya. Nominal besar dan juga sedikit, baik. Itu diupayakan untuk sir, ya. Jangan sampai ada orang yang tahu itu ab'ad. Nah, lebih menjauhi riya dan lebih ikhlas. Naam. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ali bin al-Husain. Ali bin al-Husain yang dijuluki Zainul Abidin. Cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau ini sering ketika meninggal, ya, disebutkan dalam Hilyatul Auliya, ketika wafat kemudian dimandikan, wajalu yanduruna ila athari sawad bi dhahrihi. Orang yang nukang mandikan, yang memandikan jenazahnya Ali bin Husain ini, melihat di punggung beliau itu ada menghitam, ada bekas yang menghitam. Nah, mereka tanya, mahal, apa ini? Di punggung beliau kok ada seperti warna hitam? Apa ini? Maka dia menyebutkan, kana yahmilu jarab ad-daqiq, itu beliau sering mikul apa, sekarung gandum, ya, di malam hari kemudian dibagi-bagikan ke fuqara di Madinah, ditaruh di depan pintunya, taruh di depan pintunya, dalam keadaan tidak ada yang tahu kalau beliau tiap malam itu bersedekah, ya. Ketika wafat dimandikan ada bekas hitam di punggungnya karena sering mikul gandum. Nah, maka disebutkan kana nas min ahlil Madinah. Orang-orang di Madinah itu ya'isuna la yadruna min aina kana ma'ashi. Mereka hidup dalam keadaan enggak tahu yang ngasih mereka itu siapa. Pasti di depan pintunya ada gandum. Penduduk Madinah enggak ada yang tahu. Ini siapa ini yang ngasih? Ketahuannya ketika Ali bin Husain wafat. Sudah tidak ada lagi gandum-gandum di depan rumah-rumah mereka. Ternyata beliau itu yang membagi-bagikan gandumnya kepada penduduk Madinah. Nah, enggak ada yang tahu. Ini keutamaan sedekatus sir. Ya. Tidak perlu diviralkan, tidak perlu dipamerkan. Nah. Ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Maka dari 7 golongan ini yang mendapatkan naungan Allah dengan arasy-Nya Allah yaumal qiyamah adalah mereka-mereka yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena hawa nafsu itu menginginkan dia dikenal sebagai seorang dermawan. Dia lawan itu, ya. Dia melawan itu. Nah, dan itu panas, melawan hawa nafsu itu luar biasa, maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan nanti ketika di padang mahsyar. Juga termasuk di dalamnya al-imamul adil, pemimpin yang adil mendapatkan naungan. Kenapa pemimpin yang adil mendapatkan naungan? Seorang pimpinan itu apapun yang dia maui gampang terlaksana karena dia penguasa. Ya. Dia pengen A pasti bisa, B pasti bisa karena dia penguasa. Dia mau ambil seluruh harta rakyatnya bisa karena dia penguasa. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau memperturuti hawa nafsunya. Dia adil kepada rakyatnya, maka bisa mengekang hawa nafsunya, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala naungan dengan arasy-Nya. Karena hawa nafsu itu menginginkan untuk menguasai harta sebanyak-banyaknya. Kemudian termasuk di dalamnya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Kalau melihat ada anak muda yang rajin ibadah, ini luar biasa. Karena biasanya anak muda itu senang hanya mengumbar hawa nafsunya, menjalankan apa yang lagi ngetren di zamannya. Tapi kok ada orang-orang yang taat ibadah, gemar ibadah, apalagi sampai memfokuskan diri untuk belajar agama, apalagi sampai memfokuskan untuk menghafalkan kitabullah, ini luar biasa. Itu mengekang hawa nafsunya. Hawa nafsu aslinya itu ya pengen seperti orang-orang itu, kepengen seperti pemuda-pemuda itu, ya. Motoran, trek-trekan, dan yang semisalnya. Nah, senang melampiaskan kegembiraannya. Tapi ternyata ada anak muda kok demikian, itu luar biasa. Kalau ada orang tua sebuah masjid, itu tidak luar biasa. Ya memang pasti dia sadar mau mati. Tapi kalau anak muda demikian itu luar biasa. Berarti dia bisa mengekang hawa nafsunya. Yang lainnya pada ramai-ramai merayakan tahun baru di alun-alun, dia enggak, di masjid ibadah. Mengekang hawa nafsu, padahal sebenarnya ingin dia, kepengin dia, tapi dia tahan hawa nafsunya. Mana hawa nafsu itu berat, maka ganjarannya diberikan naungan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mengekang hawa nafsunya sama dengan al-imamul adil mengekang hawa nafsunya, ya. Baik. Kemudian juga warujulun qalbu muallakun bil masajid, seseorang yang hatinya terkait dengan masjid, aktivitas dia seharian itu menyesuaikan waktu sholat, itu muallakun bil masajid. Punya janjian dengan seorang wis nanti ba'da sholat, setelah sholat. Aktivitas ini, oh nanti setelah sholat. Waktu-waktu sholat itu nomor satu. Yang lainnya ngikuti. Ya. Mu'alakun bil masajid. Ketika dia keluar dari masjid untuk aktivitas cari ma'isha, ya, itu menunggu datangnya waktu sholat. Nah, di sela-sela itu dia sholat. Bukan waktu sholatnya ngikuti ma'isyahnya sehingga fleksibel, ya. Kadang molor sekali, kadang tepat waktu, tidak. Ini betul-betul dia hatinya terkait dengan masjid. Rajulun wa qalbu mu'allaqun bil masajid bukan maknanya orang yang tidurnya di masjid. Kadang ada orang tidur di masjidnya, punya masjid, tapi pas azan dia keluar tidak sholat. Bukan ma'alakun bil masajid, mengekang hawa nafsunya, diganjar pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dua orang yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pula karena Allah. Karena kebanyakan orang-orang bersahabatul ajli dunia, karena dunianya. Ketika ada orang yang memiliki harta kekayaan, maka dia dekat-dekati karena dunianya. Tapi ketika pertemanan, persahabatan karena Allah, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata beliau, wa rajulun da'atu imra'atun dhata mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan. Dan perempuan itu dhat mansibin, memiliki kedudukan istimewa. Bukan orang rendahan, bukan rakyat jelata. Orang yang memiliki kedudukan istimewa. Wa jamalin, dan juga cantik. Dan dia menyatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Padahal dia yang ditawari, bukan dia yang mengejarnya. Ya, aku takut kepada Allah. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Dia ditawari berzina, bukan meminta, ditawari. Yang nawari perempuan yang punya kedudukan tinggi, status sosialnya, dan juga cantik, tidak ada alasan untuk menolaknya kecuali karena takut kepada Allah. Ya. Kalau yang nawari perempuannya jelek, kemudian dia tidak mau, ya misalnya, tidak ada keistimewaan karena dia jelek, misalnya. Ini tidak ada alasan untuk menolaknya, semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 7 itu, dan juga yang satu, seorang yang bangun di malam hari kemudian bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, fa fadhat aynah, mengalir deras air matanya ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menumpahkan unek-uneknya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nangis. Maka diganjar dengan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari, karena enggak ada orang yang menyaksikan. Ya. Kalau di depan kamera kemudian dia nangis-nangis, mungkin tangisannya karena di syuting kamera. Enggak ada orang sama sekali. Nah, di malam hari dia bersendirian, dia bisa menumpahkan air matanya luar biasa. Diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala naungan dengan arsy-Nya Allah. Semua itu mengerucut pada mengekang hawa nafsunya. Menahan hawa nafsunya. Nah, dan yang dijadikan syahid yang ini, yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah, seorang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya. Yang keinginan dia sebenarnya banyak orang tahu, pengin orang banyak kenal dia sebagai orang yang dermawan. Tapi dia lawan tuh. Mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, astagfirullah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sana'iul ma'ruf, orang-orang yang berbuat kebaikan, tapi ya masori asu, itu bisa menjaga masori. Masori itu tempat apa? Tempat sorok itu gulat, pergulatan, ya. Peperangan kejelekan. Orang-orang yang berbuat baik itu bisa menjaga dari kejelekan. Wa sadaqatu sir tudfi'u ghadab rabb, Dan sedekah yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah. Wasilatul rahim tazhidu fil umri, dan menyambung kekerabatan itu akan menambah usia. Rawahu Tabrani fil Kabir bi isnadin hasan, dan hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Khanifi dina azani wa azakumullah. Di sini syahidnya sadaqatu sir tudfi'u ghadabi rabb. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silaturrahim, menyambung kekerabatan, itu akan menambah usia. Menambah usia itu maknanya usianya barokah. Ya. Usianya berbarokah. Nah, itu makna tazidul umur. Baik. Sehingga di sini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah, keutamaan untuk bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Keutamaan bersedekah sembunyi-sembunyi. Disebutkan oleh para ulama, kunuzul jannah thalathun atau thalathatun. Kunuz, perbendaraan surga itu ada tiga. Perbendaraan surga itu ada tiga. Yang pertama, kitmanul marad, menyembunyikan sakit, tidak mengeluh ketika sakit, sampai enggak ada orang tahu kalau dia sakit. Bahkan disebutkan ada riwayat dari salafun saleh yang sampai istrinya enggak tahu kalau dia sedang sakit tahunan. Bukan sehari, seminggu, tahunan. Ada yang badannya itu panas terus tiap hari. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah cerita. Luar biasa kesabarannya. Yang kedua, kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Nggak mau cerita-cerita kalau dia dapat musibah. Yang ketiga, wakit manus sodako, menyembunyikan sodako. Ini kunuzul jannah, perbendaraan sorga. Baik. Ini khan fidina anzani wa azakumullah. Nah, menyembunyikan sodako. Dan ini utama ya, dibandingkan dia menampakkan sodakohnya. Baik. Kemudian sekarang kita masuk di bab yang baru. Istimewa targhib bisadaqah ala zauj. Fadli at-targhib fi sadaqah ala zauj wal aqarib, anjuran, hasungan sedekah kepada zauj, kepada pasangannya ya, kepada pasangannya, kepada istrinya, wal aqarib, kepada kerabatnya. Sedekah kepada kerabatnya. Wa taqdimim ala ghairihim, mendahulukan mereka dibanding selainnya. Mendahulukan bersedekah kepada istrinya, kepada kerabatnya, pamannya, bibinya, keponakannya. Wat tarhib min ayas alal insan maulahu aw qaribahu min fadli malihi fayabkhal alaih. Wat tarhib, ancaman dari seseorang yang yas'al insan maula, seorang minta kepada tuannya au qaribahu atau kerabatnya min fadli malihi, dari kelebihan hartanya, fayabkhal alaih, kemudian dia bakhil, ya, tidak mau ngasih. Ini mendapatkan ancaman. Jadi ada dua poin di dalam judul ini. Anjuran untuk bersedekah kepada orang-orang dekat kita, kerabat. Yang kedua, ancaman ketika ada yang minta dari kerabatnya kemudian kita tidak mengasih padahal kita berlebih. Baik, lanjut. Baik. Wa an Salman bin Amir. Dari Salman bin Amir. Anin Nabihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin itu sedekah. Teranggap sedekah, mendapatkan pahala sedekah. Wa 'ala dirrahimi, dan sedekah kepada dirrahimi yang memiliki hubungan kekerabatan. Sintani, dia mendapatkan dua hal. Sodakotun wasilatun. Yang pertama teranggap sodakoh. Yang kedua menyambung kekerabatan. Yang dapat dua. Ya. Ketika seorang bersodakoh kepada orang yang tidak ada hubungan kerabat, dia mendapatkan pahala sodakoh. Tapi ketika dia bersodakoh kepada kerabatnya, dia mendapatkan pahala sodakoh dan mendapatkan pahala menyambung kekerabatan. Dan ini menunjukkan kepada kita keutamaan sedekah kepada kerabat. Anjuran bersedekah kepada kerabat. Naam. Khonifidina azani wa azakumullah. Silaturrahim, menyambung kekerabatan itu bisa diantaranya dengan harta, menolongnya, membantu dengan harta. Ini silaturahim. Riayah li akhwalihim, memperhatikan keadaan kerabatnya. Ini termasuk silaturahim. Jadi menanyakan khabarnya, apalagi mengunjunginya. Jadi rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Wa lafdhu Ibnu Huzaimah, dan lafaz Ibnu Huzaimah. Wa 'alal qaribi shadaqatan, shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada kerabat itu dua sedekah. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Menyambung kekerabatan. Nah, Dan ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ternyata sedekah kepada kerabat itu lebih utama dibandingkan yang tidak ada hubungan kekerabatan. Dan ada lagi sedekah kepada kerabat itu yang lebih afdol. Siapa yang kira-kira dikasih pertolongan? Siapa kira-kira dari kerabatnya itu yang kita kasih sedekah? Itu ternyata ada yang lebih afdol. Tidak sama semuanya. Ada yang lebih diutamakan, ada yang lebih besar pahalanya. Baik, di hadis berikutnya. Follow. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shadaqat. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah. Ayyuha afdal, sedekah yang paling afdal itu yang kepada siapa? Qala ala dirrahimi, kepada kerabat al-kasih. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa isnadu Ahmad Hasan. Riwayatnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Diterangkan Al-Hafidz Al-Mundhiri. Al-Kasikh bisyin al-mu'jamah, dengan syin yang ada titiknya. Walladhi yudammu atau yadammu adawatahu fi kasikhihi. Dia adalah yang yadhummu, menyembunyikan, dhamma, memegang erat permusuhannya, fi kasih, kasih itu pinggangnya, ya. Kasih itu pinggangnya. Nah, maksudnya sedekah yang paling afdal itu kepada kerabat. Dan kerabat yang mana? Kerabat yang memusuhi kita, itu yang paling afdal. Kerabat yang enggak senang dengan kita, itu yang paling afdol dikasih sedekah. Ya. Bukan kerabat yang hubungannya sangat luar biasa dan kita senang dan cinta dengan kita, bukan. Malah kerabat yang enggak senang dengan kita, kerabat yang memusuhi kita, itu yang lebih utama dikasih sedekah. Nah, ini afdolus sedekah. Ya. Afdolus sedekah. Nah, padahal kalau secara hawa nafsu kita, ya, terus kita moh untuk ngasih, ingat-ingat permusuhannya dengan kita, mengingat-ingat jeleknya perbuatan dengan kita, kita malas untuk ngasih. Tapi ternyata Rasul menyatakan itu yang paling afdol, ya. Yang kerabat yang tidak baik hubungannya dengan kita, kerabat yang menyembunyikan permusuhan dengan kita, itu bahkan lebih utama untuk kita bersedekah kepadanya. Ya, mungkin dengan dikasih sedekah itu bisa merubah keadaan. Ya, bisa merubah keadaan. Baik. Kenapa ini lebih afdol? Karena menyelisih hawa nafsu. Ya, menyelisih hawa nafsu. Hawa nafsu kita kan pengennya wis jarno, enggak usah ditolong. Karena tidak senang dengan kita, maka dilawan hawa nafsunya, tolong. Nah, itu lebih afdol. Ya. Kayak yang sudah kita lewati, orang yang dapat 2 dirham, orang yang sangat butuh dan miskin, kemudian melawan hawa nafsunya, separuh disedekahkan, separuh dia miliki. Itu lebih afdol. Kenapa? Melawan hawa nafsunya. Ya. Melawan hawa nafsunya. Jadi, ketika seorang mengetahui keutamaan bersedekah kepada kerabat, tapi ternyata ada kerabat yang musuh dia, bahkan itu yang paling afdol untuk disedekahi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah disebutkan beliau itu sering menanggung anak-anak, memberikan nafkah kepada anak-anaknya orang-orang memusuhi beliau. sedekah. Nah, kalau sesuai dengan hawa nafsu kita, lapo dikai, enggak senang dengan kita, bahwa mati bahwa kan itu secara hawa nafsu. Tapi dilawan itu bahkan yang paling akhir. Semakin besar melawan hawa nafsu, semakin besar pahalanya. Ya. Dan ini susah, butuh latihan, ya. Butuh latihan. Nah, ini ikhwan fiddin azali wa a'azzakumullah. Sering kita dapat dan sering kita membaca kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu besarnya beliau kepada musuh-musuhnya. Begitu dermawannya beliau kepada musuh-musuhnya. Nah, dalam keadaan kalau ingat-ingat perbuatan jelek mereka, gregeten. Untuk membalasnya, apalagi lagi berkuasa. Ya. Tapi tetap nah, kasih sedekah. Nah, mungkin dengan cara itu pula akan merubah sikapnya yang dahulunya bermusuhan dengan kita menjadi baik karena sedekah. Ya. Rasulullah ngasih orang yang baru masuk Islam kambing satu lembah. Ya. Gak main-main. Nah, terkadang untuk takliful qulub. Dengan harta itu mungkin yang asalnya benci menjadi cinta. Mungkin pertama kali cintanya karena harta. Ya. Mungkin lambat laun nantinya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya perbuatan baik. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, oh kita jadi budaknya itu. Disuruh apapun mau, yang penting nanti kan kita pasti dapat kucuran dana dari dia. Ya. Nah, budaknya orang berbuat baik. Jarang ada orang yang dikasih dana terus kemudian dia ngelawan memberi dana, jarang ada. Ya. Jarang, jarang ada yang demikian. Nah, rata-rata orang yang dikasih bantuan tunduk dan jadi budaknya Abdul Ihsan. Nah, dulu ketika kita masih di pondok itu, tanya kepada Ustadzuna rahimahullah wa ghafarullah, boleh enggak minta dana kepada orang-orang hizbi? Silakan, kalau kamu bisa memarahi dia, marahi dia, tahdir dia, silakan kalau bisa. Ya. Rata-rata ya nggak iso, dan orang yang kalau minta itu pasti merendahkan dirinya, membuang harga dirinya biar dikasih. Gak bisa mentang-mentang, oh, kamu itu sesat. Kamu itu jamaah tabligh ikhwan muslimin sesat. Kemudian mengharapkan dana dari mereka kan bisa. Ya. Manusia itu hambanya perbuatan baik. Nah, maka hati-hati kalau ada orang-orang yang sering ngasih kucuran dana, apa-apa dibantu. Ngelihat kita sudah dibantu-bantu-bantu-bantu terus demikian. Pas kemudian dia merintahkan sesuatu, ya, biasanya kita menjadi budaknya. Nah, kita menjadi budaknya, nuruti, ya, hati-hati. Nah, makanya disebutkan jangan sampai ahlul bid'ah itu punya budi kepada kita. Jangan sampai kita punya utang budi kepada ahlul bid'ah, jangan sampai. Ya, nanti kita akan tunduk kepada mereka. Hanya gara-gara mengharapkan kucuran dana. Ya. Nah, dan itu sudah banyak korbannya. Ya, sudah banyak korbannya. Jadi, jarang ada orang yang dikasih kucuran dana kemudian dia bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jarang yang demikian. Ya. Awalnya tegas luar biasa. Ini haram, haram. Tapi ketika yang melanggar itu donatur tetapnya dan paling besar pemasukannya, biasanya agak melemah dia. Tidak sama dengan ketika menasehati, ketika menegur orang-orang yang gak pernah ngasih dana kepada dia. Nah, ini menunjukkan hati-hati ya, dengan orang-orang miliki budi kepada kita ya. Tidak semuanya ya, tidak semuanya. Nah, maka ketika ada orang-orang yang tidak senang dan menyimpan adawah permusuhan ya, dari galangan kerabat ini, taib sedekah kepada mereka itu besar sekali pahalanya. Nah, bersedekah kepada kerabat tadi mendapatkan dua. Yang pertama sedekah, yang kedua silaturahim. Tapi bersedekah kepada kerabat yang musuh kita dapat tiga. Selain dua ini, yang ketiga mujahadatul hawa ya, kita memerangi hawa nafsu, dapat tiga poin. Makanya itu afdhul shadaqat, sedekah yang paling afdhol. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.